Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang merupakan penjelasan dari Al-Usulu Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. Berkata الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى dan dalil bahwasannya al-istighatsah adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, meminta pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkannya untuk kalian. Anni mumiddukum, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendatangkan untuk kalian bi alfi minal malaikati murdifin, 1000 malaikat yang datang berturut-turut sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaum musyrikun pada perang Badar. Ayat ini merupakan dalil bahwasannya al-istighatsah adalah ibadah. Apa itu istighatsah? Asyarah penjelasan, al-istighathatu hiya anwa'un min anwa'il ibadah. Istighathah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Wahiyya talabul ghaus, maknanya adalah talabul ghaus, meminta al-ghaus, meminta bantuan, pertolongan untuk diangkat dari bahaya atau kesulitan. Wahiya la takunu illa inda syiddah. Dan istighatsah itu tidak dilakukan kecuali ketika tertimpa kesulitan. Setelah terjadinya sesuatu. Idza waqa'al insanu fi syiddah, apabila seseorang terjatuh ke dalam kesulitan. Terjatuh ke dalam mara bahaya. Fa innahu yatlubul ghaus minallah, maka sesungguhnya dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan najati minha min hadhihi syiddah, dan dia meminta an-najata, keselamatan dari kesulitan tersebut, dari mara bahaya tersebut. Ini makna al-istighatsah. Syekh menyebutkan bahwasanya istighatsah adalah meminta pertolongan untuk diangkat dari kesulitan. Ini makna istighatsah. Kemudian apa bedanya istighatsah dengan isti'anah? Ada perbedaan antara istighatsah dengan isti'anah. Perbedaan antara istighatsah dan isti'anah, walaupun keduanya sama-sama meminta pertolongan, maknanya istighatsah meminta pertolongan. Demikian pula isti'anah juga maknanya meminta pertolongan. Namun ada perbedaan antar keduanya. Perbedaan di antara keduanya, kalau isti'anah meminta pertolongan dengan istilah isti'anah, takun qabla wuqu'id darar, ini dilakukan sebelum terjadinya kesulitan, sebelum munculnya bahaya, sebelum datangnya musibah. Ini isti'anah. Amal istighatsah fatakunu ba'da wuqu'id darar. Adapun istighatsah itu dilakukan ketika sudah terjadi kesulitan atau bahaya atau kemudorotan. Ini perbedaan antara istighatsah dengan isti'anah. Kalau isti'anah kan, nah, bisa dia meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukan ibadah dengan baik, meminta pertolongan kepada Allah untuk mudah melakukan berbagai macam amal saleh. Isti'anah itu dilakukan sebelum terjadinya bahaya atau kesulitan, meminta pertolongan. Adapun istighatsah itu meminta pertolongan setelah terjadinya kesulitan atau bahaya. Sehingga isti'anah itu adalah untuk menolak bahaya. Isti'anah itu untuk menolak bahaya, madarrah. Sedangkan istighatsah itu adalah untuk mengangkat madarrah, untuk mengangkat kesulitan atau bahaya. Ini perbedaan antara isti'anah dengan istighatsah. Jadi kalau minta tolong sebelum terjadinya musibah atau kesulitan, ini namanya isti'anah. Tapi kalau meminta tolong ketika dalam keadaan mara bahaya, dalam keadaan kesulitan, maka ini namanya istighatsah. Hadza huwa al-farq bainahuma, bainal isti'anah wal istighatsah. Mafhum? Kemudian apa bedanya antara istighatsah dengan doa? Kan sama-sama berdoa. Istighatsah juga berdoa. Apa bedanya istighatsah dengan addu'a? Perbedaan keduanya, bahwasannya semua istighatsah itu adalah doa. Semua istighatsah adalah doa. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua doa itu adalah istighatsah. Paham? Semua istighatsah itu adalah doa. Dan tidak semua doa itu istighatsah. Karena istighatsah itu adalah untuk doa untuk mengangkat kesulitan. Mengangkat kesulitan atau kesempitan atau bahaya. Ini istighatsah. Sedangkan doa itu lebih umum. Bisa untuk mengangkat dari kesulitan. Bisa juga berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Jadi doa lebih umum. Bisa untuk menolak kesulitan atau mara bahaya atau mudarat. Bisa juga untuk mendapatkan al-khair, kebaikan. Maka ad-du'a a'am minal istighatsah. Doa itu lebih umum daripada istighatsah. Istighatsah lebih khusus. Karena khusus doa untuk mengangkat kesulitan. Doa untuk menghilangkan malapetaka atau bahaya. Ini perbedaan antara doa dengan istighatsah. Paham ya? Ini definisi istighatsah. Maksudnya istighatsah adalah talabul ghaus. Wa huwa al-inqadh minasyiddati wal halak. Meminta pertolongan atau bantuan untuk diangkat dari kesulitan dan kebinasaan. Kemudian Syekh membawakan dalil bahwasannya istighatsah adalah ibadah. Beliau berdalil dengan ayat dari surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian. Kemudian Allah memperkenankan doa kalian. Mengabulkan doa kalian. Dan Allah mengatakan, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Aku akan mendatangkan 1000 malaikat yang berturut-turut untuk membantu kalian. Ayat ini turun kapan? Ketika perang Badar. Ayat ini turun ketika perang Badar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin berjumlah 1000. Sedangkan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 300 lebih. Bayangkan, 1000 lawan 300. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jumlah musuh yang begitu banyak, yang enggak seimbang dengan pasukan kaum muslimin, maka beliau masuk ke dalam tenda. Masuk ke dalam tenda dan beristighatsah kepada Allah Azza wa Jal. Meminta untuk dientaskan dari mara bahaya. Karena musuh yang begitu banyak. Minta untuk dimenangkan dalam peperangan tersebut. Beliau masuk ke dalam tenda, kemudian bermunajat kepada Allah, beristighatsah kepada Allah. Beliau mengangkat kedua tangannya, terus berdoa kepada Allah. Di antara doa yang beliau sampaikan adalah doa sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis. Di antara doa beliau, beliau mengatakan, Allahumma anjis lima wa'attani. Allahumma intuhlika hadhil isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Beliau berdoa, ya Allah, laksanakanlah apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ya Allah, intuhlik hadhil isabah min ahli al-islam, apabila engkau binasakan sekelompok kecil ini dari kalangan kaum muslimin, yang 300 lebih ini, kalau engkau binasakan, ya Allah, la tu'bad fil ard, maka engkau tidak akan diibadahi di atas muka bumi ini. Karena enggak tersisa kaum muslimin. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, beristighatsah kepada Allah Azza wa Jal, minta untuk diberikan kemenangan. Beliau berdoa terus sampai-sampai karena beliau sungguh-sungguh dalam berdoa tersebut, sampai-sampai terjatuh selendang beliau. Rida yang biasa untuk menutupi tubuh beliau sampai terjatuh karena beliau mengangkat kedua tangannya dengan bersungguh-sungguh istighosah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang melihat selendang beliau jatuh, maka dipakaikan lagi. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbik au rabbak. Wahai Nabi Allah, cukup doamu kepada Rabbmu, cukup. Nabi Allah berdoa dengan sungguh-sungguh sampai terjatuh selendangnya. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, cukup ya Rasulullah. Fa innahu sayunjis laka ma wa'adak fa anzalallahu hadhil ayat. Maka sesungguhnya Rabbmu akan melaksanakan apa yang telah Allah janjikan kepadamu. Rabbmu akan melaksanakan apa yang Dia janjikan kepadamu, ya Nabi Allah. Kemudian turunlah ayat ini. Ini sebab nuzul hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini. Kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh dalam berdoa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin, intan surullah yansurku. Apabila engkau menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Maka ini pelajaran juga bagi kita dalam berdakwah. Dalam berdakwah, menyebarkan dakwah ini atau menjalankan dakwah ini yang sudah merupakan sunnatullah, akan mengalami rintangan, halangan, dihadang musuh, dipersulit, dipersempit, dan segala macam bentuk penentangan kepada dakwah ini. Dan ini sudah sunnatullah. Para nabi-nabi sudah mengalami lebih dulu. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Sudah sunnatullah bahwasannya dakwah ini ada musuh-musuhnya. Ada lawan-lawannya. Sehingga dalam menjalani dakwah ini, mesti ada ujian, rintangan, cobaan, permusuhan, pertentangan, dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga agama ini. Intan surullah yansurkum. Bila kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Lihat teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal untuk diberikan pertolongan. Maka ini pelajaran bagi kita agar kita pun banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Banyak berdoa kepada Allah. agar senantiasa kita istiqomah di atas agama ini, dan agar senantiasa kita bisa terus mendakwahkan agama ini. Allah yang akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji akan menjaga agama ini. Maka jangan sampai kita pengen dakwah ini ditolong, dakwah ini jalan lancar, gak ada halangan, gak ada rintangan. Tapi dalam keadaan kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Atau ketika datang rintangan, halangan, permusuhan, pertentangan kepada dakwah ini, kemudian kita hanya mengandalkan fisik atau mengandalkan akal kita dan lupa dengan berdoa kepada Allah. Ingat bahwasannya kebiasaan para nabi dan juga para pengikut para nabi, ya, mengikuti mereka dengan baik. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk meminta pertolongan. Agar terjaga dakwah ini, agama ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan mengabulkan doa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan doa kalian. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk ditolongnya dakwah kita ini. Tengah-tengah lingkungan yang menentang atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, datang permusuhan dari depan, belakang, kanan, kiri, datang tuduhan-tuduhan yang tidak benar dengan dakwah ini, tidak lain tujuannya untuk menghancurkan dakwah ini, maka banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong dakwah ini. Menjaga dakwah ini. Dan tentunya dengan kita juga sertai dengan sikap kita. Muamalah kita yang baik, yang benar. Ya, sesuai dengan akhlak-akhlak Islam. Peristiwa ini terjadi ketika perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, beristighatsah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Kemudian kita lanjutkan. Wal istighatsatu ala naw'ain. Dan istighatsah itu ada dua macam. Syekh di sini mengatakan dua macam karena pembagian beliau secara umum. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya beliau mengatakan bahwasannya pembagian istighatsah menjadi empat macam. Sebagaimana pembagian isti'anah. Jadi jenis-jenis istighatsah itu sama dengan jenis-jenis isti'anah. Karena kedua-duanya sama artinya meminta tolong. Bedanya kalau isti'anah meminta tolong sebelum terjadi kesulitan, sedangkan istighatsah meminta tolong setelah terjadi kesulitan. Sehingga jenis-jenis istighatsah ya, secara rincinya ada empat macam. Adapun disebutkan oleh Syekh di sini ada dua macam ini secara umum. Baik, kita baca. Istighatsah ada dua macam. Secara umumnya ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, Al-istighatsatu bil makhluk fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Istighatsah kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk untuk diangkat dari bahaya dan kesulitan dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Wa hadza syirkun, maka yang jenis seperti ini adalah kesyirikan. Meminta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Maka ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Faman istaghatha bighairillahi min jin aw insin aw ghaibin aw amwatin fa inna hadza syirkun billahi azza wa jal. Maka barang siapa yang meminta pertolongan atau beristighatha kepada selain Allah, baik kepada jin atau kepada manusia atau kepada orang-orang yang gaib yang tidak ada di hadapannya, aw amwat, atau istighatha kepada mayit, fa inna hadza syirkun billahi azza wajal, maka ini sesungguhnya adalah kesyirikan kepada Allah azza wajal. Fal istighatsatu bil amwat wa bil ghaibin minasyayatin wal jin hadza syirkun billahi azza wajal. Maka istighatsah kepada mayit-mayit dan juga kepada orang-orang yang tidak hadir di hadapannya dari kalangan syaitan atau dari kalangan jin, maka ini adalah kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama. Anau usani, jenis yang kedua, al-istighatsatu bil makhluk al-hadir al-hayy fima yaqdiru alayhi. Hada jais. Istighatsah kepada makhluk yang hadir di hadapannya dan dia hidup, mendengar, dalam perkara-perkara yang dia mampu melakukannya. Dia mampu menolongnya. Dia mampu membantunya. Membantu orang yang meminta pertolongan. Maka yang seperti ini, hada jais, ini boleh hukumnya. Allah Ta'ala fi kisati Musa, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwih. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Maka orang yang berasal dari kaumnya Nabi Musa, meminta tolong kepada Nabi Musa. Alalladzi min adui, untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya. Fawakazahu Musa, maka Musa memukulnya, meninjunya, faqadu alai, kemudian sekali tinju mati. Nah, matilah orang tersebut. Yang menjadi syahid ketika terjadi perselisihan, pertengkaran dua orang, yang satu kaumnya Nabi Musa, yang satunya Naam dari kaum sebelah, ya, musuhnya. Kemudian yang dari kaum Nabi Musa meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuh. Dan Nabi Musa menolong orang tersebut sampai musuh tersebut Naam mati. Ini menunjukkan bahwasanya meminta tolong kepada makhluk yang dia mampu untuk memberikan pertolongan, dia hadir di hadapannya, dia hidup, dia mendengar apa yang diminta, dan dia mampu untuk memberikan pertolongan, hadza jais, maka meminta pertolongan yang seperti ini boleh diserahkan kepada makhluk. Dan ini banyak contohnya, ya, minta tolong kepada makhluk, dia mampu melakukannya, mampu menolongnya. Ini pembagian dari Syekh secara umum. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membagi istighatsah secara rinci menjadi empat macam. Beliau membagi istighatsah secara rinci menjadi empat macam. Namun karena sudah azan, maka kita skor dengan azan dulu. Kemudian kita lanjut ba'dal azan, sebagai tambahan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. dalal, muadzin yuadzin. Baik, kita lanjut. Sebagai tambahan faedah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya terhadap Al-Usul Tsalatsah, beliau membagi istighatsah menjadi empat macam. Yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jalla, beristighosah kepada Allah Azza wa Jal, minta pertolongan kepada Allah untuk diangkat dari kesulitan. Wahadha min afdalil a'mali wa akmaliha, dan ini termasuk amalan yang paling utama dan yang paling sempurna, beristighosah kepada Allah. Wahwa da'bur rusul wa atba'ihim, dan istighatsah kepada Allah ini kebiasaan para rusul dan para pengikut mereka, dan kita tentunya na'am atba' yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita juga meneladani mereka, para rasul, untuk banyak beristighosah kepada Allah. Di antara yang menunjukkan bahwasanya istighosah adalah kebiasaan para rasul adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca tadi. Ketika terjadi perang Badar, Rasulullah SAW melihat 1000 pasukan musuh, sedangkan pasukan beliau hanya 300 lebih sedikit. Maka beliau beristighosah kepada Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Beliau beristighosah kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doa beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin dengan mengirim bala tentara Allah, yaitu para malaikat, yang didatangkan secara berturut-turut. Ribuan malaikat datang membantu kaum muslimin. Ini yang pertama. Dari jenis istighosah adalah al-istighosatu billah, beristighosah kepada Allah. Maka biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kesulitan apapun yang kita hadapi, ya, kesulitan rezeki, usaha gagal terus, nah, jatuh miskin, jatuh fakir, atau kesulitan-kesulitan yang lain, sakit, biaya besar, dan yang lainnya, biasakan untuk beristighosah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk diangkat dari kesulitan tersebut. Sungguh-sungguh sebagaimana Rasulullah SAW, beliau mencontohkan bagaimana bersungguh-sungguh dalam beristighosah. Beliau mengangkat kedua tangannya, mengulang-ulang doanya, sampai selendangnya terjatuh. Sampai diingatkan oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, cukup. Allah pasti akan mengabulkan, ya Rasulullah, cukup." Saking bersungguh-sungguhnya beliau beristighosah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapatkan kesulitan, kesempitan, bahaya, malapetaka, musibah dan seterusnya. Biasakan untuk beristighosah kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dientaskan atau diangkat dari kesulitan tersebut. Ini yang pertama. Asan yang kedua, al-istighatsatu bil amwat wa bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsati fa hadha syirkun. Yang kedua adalah beristighatsah kepada mayit atau kepada orang yang hidup tetapi tidak ada di hadapannya dan dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Maka ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah kesyirikan. Minta pertolongan kepada mayit. Datang ke kuburan. Nah, maka ini adalah kesyirikan. Atau meminta pertolongan kepada orang yang jauh dari dia. Yang enggak mendengar suaranya. Gak ada di hadapannya. Makanya seperti ini, istighosah yang seperti ini. Nah, dia memanggil-manggil nama orang yang dimintai pertolongan tersebut. Ya, padahal gak ada di hadapannya. Ya Syekh Fulan. Ya Mbah Fulan. Padahal orangnya gak tahu di mana. Makanya seperti ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena tidaklah dia melakukan hal itu kecuali dia itu meyakini bahwasanya yang dipanggil-panggil tadi ini, yang dimintai pertolongan, yang dimintai istighosah, mereka memiliki andil dalam mengurus alam semesta ini. Tidaklah dia meminta istighosah kepada orang yang tidak hadir di hadapannya, yang tidak mendengar suaranya, kecuali dia meyakini bahwasanya yang dipanggil-panggil tersebut memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Sehingga dia menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, juga dalam hal ibadah, karena istighatsah adalah ibadah. Padahal yang mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang mampu untuk mengangkat seseorang dari musibah, kesempitan, dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Amma yujibul muttar idha da'ah wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahumma Allah qalila ma tadhakkarun. Apakah ada orang yang mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Dan yang mengangkat kesusahan dan yang menjadikan kalian sebagai penghuni bumi ini, berkuasa di bumi ini. Ailahumma Allah, adakah ilah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah ada sesembahan lain di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Qalilam ma tadzakkarun. Sangat sedikit orang yang berpikir. Maka hanya Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, doa orang yang dalam kesempitan. Maka beristighatsah kepada mayit atau kepada orang yang masih hidup tetapi tidak ada di hadapannya, ini adalah kesyirikan. Asalis yang ketiga, al-istighatsatu bil ahya'il 'alimin al-qadirin 'ala al-ighatsah. Hadza jaiz. Yang ketiga adalah istighatsah kepada orang yang masih hidup, yang dia tahu dia itu dimintai pertolongan dan dia mampu untuk memberikan pertolongan. Istighosah yang seperti ini boleh. Hukumnya sama seperti isti'anah. Meminta tolong kepada makhluk yang dia mampu untuk memberikan pertolongan. Maka hukumnya boleh. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa tadi. Fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwi. Fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Naam. Yang terakhir, yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin. Meminta istighatsah, meminta pertolongan untuk diangkat dari kesulitan kepada orang yang hidup tetapi tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Beristighosah kepada makhluk yang hidup ada di depannya tetapi dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Namun tanpa diyakini atau tanpa meyakini bahwasannya yang dimintai pertolongan ini punya kekuatan gaib. Punya kekuatan gaib. Gak ada keyakinan ini. Kemudian Syekh mencontohkan. Mithl an yastaghithal ghariqu bi rajulin mashlul. Seperti orang yang meminta tolong kepada orang yang tenggelam. Meminta tolong kepada orang yang lumpuh. Ya, dia mau tenggelam, minta tolongnya kepada orang yang lumpuh. Fahadalagun, maka ini sia-sia. Wasukhriyah, bahkan ini pelecehan. Nah, pelecehan kepada yang dimintai tolong tersebut, kepada si lumpuh tersebut. Sehingga istighosah yang seperti ini mamnu, terlarang. Tidak boleh. Karena alasan tadi, sukhriyah, ngejek, melecehkan, lagwun, sia-sia. Sehingga istighosah yang seperti ini, sia-sia. Mamnu, terlarang. Ada juga alasan yang lain. Dan ini alasan yang lebih berat. Alasan yang lain adalah rubbama aktar bidzalika ghairu fatawahama anna li hadhihi al-mashlul quwwah khafiyah yunqidhu biha min ashiddah. Alasan yang lainnya, alasan dilarangnya istighatsah yang seperti ini adalah karena kadang-kadang orang yang melihat kejadian tersebut, melihat orang yang hampir tenggelam ini minta tolong kepada orang lumpuh yang gak bisa menolong, udah jelas gak bisa nolong. Maka kadang-kadang orang yang melihat tersebut, yang melihat kejadian tersebut, dia tertipu. Dan dia menduga bahwasannya tidaklah al-gharik ini, yang mau tenggelam ini meminta pertolongan kepada si lumpuh ini. Ya. Naam, kecuali apa? Kecuali mungkin si lumpuh ini punya kekuatan gaib. Jadi yang tertipu orang lain. Mafhum ya? Sehingga yang seperti ini dilarang. Karena kadang-kadang orang lain yang tertipu. Sehingga dia menduga bahwasannya si lumpuh ini mempunyai kekuatan gaib. Yang bisa menolong atau memberikan pertolongan untuk diangkat dari kesulitan. Walaupun si gharik tadi, yang tenggelam tadi, yang mau tenggelam, enggak memiliki keyakinan bahwasannya si lumpuh memiliki kekuatan gaib. Tetapi kadang yang tertipu adalah yang melihatnya. Bisa dikiaskan ke contoh yang lainnya. Maka dengan alasan ini, tidak boleh beristighosah kepada orang yang hidup, tetapi tidak mampu untuk memberikan istighosah. Yang demikian dilarang karena alasan tadi. Alasan sukhriya, pelecehan kepada yang dimintai tolong. Dan juga alasan khawatir orang lain akan tertipu dengan perbuatannya tersebut. Mahfum? Ini pembagian istighosah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pembagian istighosah sebagaimana yang kita sebutkan tadi sama dengan pembagian al-isti'anah. Karena kedua-duanya sama maknanya meminta tolong. Bedanya kalau isti'anah itu minta tolong sebelum terjadi kesulitan, sedangkan istighatsah meminta tolong setelah terjadi kesulitan untuk diangkat dari kesulitan tersebut. Nah, taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.